بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب كتاب مسيح melanjutkan syarah hadis yang ke-16 dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darra darra Allahu bih wa man syaqqa syaqqa Allahu alaihi. Siapa saja yang berbuat kemudaratan, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kemudaratan kepadanya. Dan siapa saja yang syaqqa, yakni memberati atau menimpakan masyaqqah ya, kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan yang semisalnya kepadanya. Telah kita ketahui bahwa dari hadis ini ya bisa dipetik sebagaimana kata Imam Sa'di, dua prinsip pokok dalam agama kita, dalam syariat ini. Yang pertama, bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu bergantung kepada jenis amalan ya, dari amalan baik ataupun amalan jeleknya. Dan ini termasuk diantara hikmah ya, dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, dalam penetapan syariat. Kemudian prinsip yang lain yang bisa dipetik dari hadis yang agung ini, ya, Imam As-Sa'di menyatakan, man ad-darar wal mudarrah, ya, terlarangnya melakukan tindakan kemudaratan atau terjadinya kemudaratan yang tanpa sengaja, demikian pula menyengaja untuk memunculkan kemudaratan. Dan tentu yang kedua, yakni menyengaja memunculkan kemudaratan, ini lebih terlarang lagi. Apabila terjadi kemudaratan tanpa sengaja, hal yang demikian ya dilarang dalam syariat, apalagi jika itu disengaja. Pada keterangan berikutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan beberapa di antara perbuatan yang merupakan tindakan memunculkan kemudaratan, yang itu masuk dalam unsur mudharrah, yakni yang sengaja ya dilakukan untuk memunculkan kemudaratan. Tadlis ya, pengelabuan, penipuan ya, al-wish ya, semakna dengan itu. Kemudian menyembunyikan aib ya, dari barang yang dijual ya, melakukan makar, tipu daya. Kemudian najis, yakni menawar bukan untuk membeli ataupun menjual ya, demikian juga masuk dalam cakupan perbuatan ini melakukan transaksi pada transaksi orang lain ya, mengkhitbah pada khitbahan orang lain. Ini diantara bentuk-bentuk kemudaratan. Kata beliau, wa kullu mu'amalatin min hadzal naw'i fa inna Allah la yubariku fiha. Maka setiap muamalah ya, setiap interaksi yang masuk dalam kriteria ini, yakni tindakan-tindakan yang mendatangkan kemudaratan kepada orang lain ya, penipuan dan semisalnya, fa inna Allah la yubariku fiha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan pada muamalah yang seperti itu. Jadi meskipun mungkin seorang mendapatkan keuntungan, ya, angka nominalnya besar, ternyata tidak memberikan kebaikan, ya, kepada orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dari apa yang dia dapatkan disebabkan muamalah yang buruk tersebut. Li'annahu man darra musliman darrahu Allah. Karena sungguhnya siapa saja yang menimpakan kemudaratan kepada seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan balas. Allah timpakan kemudaratan kepadanya. Wa man darrahu Allah. Dan siapa saja yang Allah timpakan mudarat sebagai balasan atas perbuatan hamba tadi. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-Nya sedikit pun. Tarahala anhu al-khairu, maka akan pergi, ya, kebaikan dari orang tersebut. Siapa yang Allah timpakan kemudaratan akibat perbuatan dia sendiri, maka akan pergi kebaikan tersebut dari diri orang tadi. Wa tawajjaha ilaihi syarr, dan sebaliknya ketika kebaikan hilang dari orang tadi, yang akan datang kepadanya adalah kejelekan. Ya, termasuk di antara kejelekan beragam, ya. Ya, di antaranya yang paling berbahaya ketika Allah Subhanahu wa taala menutup, ya, dari hamba tadi taubat, tidak ada keinginan untuk bertaubat. Ya, semakin menjadi-jadi di atas tindak mudarat yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia perbuat. Ini yang sangat berbahaya, karena orang yang seperti itu dia, ya, sangat besar peluangnya untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adapun seandainya kejelekan itu sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, ya, musibah yang menimpa badan, menimpa fisiknya, mungkin juga menimpa keluarganya, menimpa hartanya, ya, hal yang demikian lebih ringan, bahkan bisa jadi seorang akan taubat, ya, kembali kepada jalan yang benar, ya, dengan sebab-sebab yang semisal tadi. Tapi ketika seorang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keinginan untuk bertaubat dari tindak-tindak kejahatan yang dilakukan, ini, ya, merupakan bahaya yang sangat besar, ya, terhadap hamba tadi. Wa dzalika bima kasabat yadah, dan yang demikian itu tidak lain, ya, kecuali karena apa yang telah dia perbuat akibat dari perbuatannya sendiri. Baik, ya, ini hal yang perlu untuk kita ingat-ingat dari apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, bahwa segala bentuk muamalah yang dihitung mengandung kemudaratan terhadap orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan cabut keberkahannya. Sehingga Allah angkat kebaikan, dan yang datang setelahnya tidak lain kecuali kejelekan-kejelekan. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk dalam cakupan, yakni perbuatan memunculkan kemudaratan, mudaratus syariki li syarikihi, tindakan kemudaratan yang dilakukan oleh seorang dari pihak yang bersekutu terhadap sekutunya. Mungkin ada semacam, ya, kerjasama usaha baik nama ini, ya, mudharabah ataupun syirkah yang lainnya, ya. Maka jika salah satu pihak, ya, tidak menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, ya, maka ini merupakan tindakan kemudaratan terhadap serikatnya. Baik, contoh misalnya dalam akad mudharabah, ya, pihak pelaksana, ya, dia tidak serius, tidak amanah di dalam menjalankan kewajibannya. sehingga ya modal yang sudah disiapkan oleh pihak pemodal ya tidak digunakan pada hal-hal yang semestinya, bahkan mungkin ya sebagiannya dimakan sendiri dan sebagainya. Maka ini adalah tindakan kemudharatan, dan berapa banyak ya adanya akad-akad kerjasama ya, yang terjadi dikarenakan ya, kurang amanah dari sebagian pihak ya, atau tidak adanya kejujuran ya, dari sebagian pihak yang semula sebelum adanya kerjasama hubungan di antara mereka baik ya, tidak ada masalah, tapi justru dengan adanya kerjasama usaha itu setelah itu berujung dengan permusuhan. Ya, oleh karena itu dan hal ini dan hal-hal yang lainnya perlu adanya yakni landasan ketakwaan ya dari semua pihak, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi ya dimanapun dan dalam keadaan apapun seorang berada. Kemudian wal jaru li jarihi, demikian pula ya, masuk dalam cakupan ini tindakan kemudharatan ya seorang tetangga terhadap tetangga yang lainnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari seorang yang melakukan tindakan yang mengganggu tetangganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ya, Nabi seorang yang jujur. Ya, sehingga seandainya pun beliau tidak bersumpah, kita yakin bahwa apa yang disabdakan oleh beliau pasti benar. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan, bukan maksudnya bahwa orang yang dimaksud oleh Nabi itu kafir, tetapi dia tidak memiliki keimanan yang sempurna. Para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah? Siapa orang yang engkau katakan tidak memiliki keimanan itu ya Rasulullah?" Ya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menafikan keimanan yang sempurna dari orang yang seperti itu. Ya, meskipun mungkin saja dia seorang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab perbuatannya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran yang keras. Oleh karena itu ketika ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dia itu rajin ibadahnya ya, entah itu qiyamul lailnya ataupun puasa sunnahnya, tetapi ya tetangganya tidak merasa aman ya dari gangguan-gangguannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yakni tidak ada kebaikan pada orang tersebut ya. Mungkin kita bertanya, bukankah ya salat malam yang dilakukan, puasa sunnah yang dilakukan itu kebaikan? Jawabannya iya ya, tetapi kebaikan-kebaikan ini akan bisa terkalahkan ketika perkara yang wajib untuk dia tunaikan sebagai hak tetangga ya, jadi untuk aman dari gangguannya tidak terwujud. Ya, di sini penting bagi kita sekali lagi untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tetangga-tetangga kita. Agar jangan sampai kita ataupun keluarga kita memunculkan gangguan terhadap tetangga-tetangga kita, walaupun itu kafir sekalipun tetangga kita. Ya, kita harus menjaga hak mereka. Kemudian kata beliau biqaulin aw fi'lin, baik gangguan itu sifatnya ucapan ataupun gangguan itu sifatnya perbuatan. Ya, tidak mesti harus ucapan, tidak pula mesti harus perbuatan. Jadi apapun yang sifatnya gangguan, yang demikian tidak boleh terjadi, ya, dari kita terhadap orang lain, sengaja ataupun tanpa sengaja sekalipun. Hatta innahu la yahillu lahu an yuhditha bimilkihi ma yadurru bijarih fadlan an mubasharatil idrari bihi. Sampai pun tidak dihalalkan bagi seorang untuk memunculkan pada sesuatu yang itu miliknya sendiri. Dia melakukan sesuatu pada yang itu miliknya sendiri, ma yadurru bijarih, apa-apa yang akan bisa mengganggu, memudaratkan, ya, tetangganya. Baik. Ya. Betul, itu sesuatu yang menjadi miliknya, tapi ketika dengan perbuatan yang dilakukan terhadap miliknya itu memunculkan gangguan terhadap orang lain, maka yang demikian tidak halal. Ya. Maknanya haram. Baik, contoh misalnya ya, seseorang ya, dia menggali ya lubang ya yang dia gunakan untuk apa istilahnya penyerapan ya, penyerapan buangan dari septic tank-nya ya, di tanah dia sendiri ya, tapi dia tidak peduli dengan tetangganya, orang tetangganya pakai airnya pakai sumur ya. Ya, dia bikin lubang untuk penyerapan tersebut di samping sumur tetangganya. Ini kemudaratan. Ya, bagaimana tetangganya ya terganggu dengan sebab perbuatan dia walaupun itu pada miliknya sendiri. Ya, demikian pula tindakan-tindakan yang lainnya. Ya. Walaupun tanpa sengaja sekalipun, sebagai contohnya seorang menyirami ya, tanaman-tanaman di halamannya, ya, ternyata airnya ya masuk ke tetangganya karena mungkin saja kondisi tanah milik tetangganya lebih rendah dibandingkan dia. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa yadkhulu fi dzalika mudaratul gharimi li gharimihi wa sa'yuhu fil mu'amalati allati tadhurru bi gharimihi. Demikian pula masuk dalam cakupan perbuatan menimpakan kemudaratan terhadap pihak lain yang itu diharamkan ya dan diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Allah akan membalas tindakan kemudaratan ya yang dilakukan tersebut. Ya, dan kalau ancaman itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sangat sangat takut. Siapa yang bisa untuk menghalanginya? Adalah tindakan kemudaratan yang dilakukan oleh al-gharim li gharimihi. Ini seorang yang berutang terhadap orang yang mengutanginya. Wasa'yu fil mu'amalati allati tadurru bi gharimihi. Ya, juga usaha-usaha dalam muamalah dia yang akan memudaratkan terhadap pihak yang mengutanginya. Hatta innahu la yahillu lahu an yatasaddaqa wa yatruka ma wajaba alaihi min ad-dain illa bi idni gharimihi. Sampai pun ya, tidak halal baginya, yakni haram baginya an yatasaddaqa, untuk dia bersedekah. Sedekah itu baik apa jelek? Baik. Ya, amalan mulia. Tetapi amalan mulia ini tidak boleh dia lakukan ketika berkonsekuensi dia meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dari utang terhadap pihak yang mengutanginya, kecuali kalau diizinkan, ya. Kecuali kalau diizinkan oleh pihak yang memiliki, yakni seseorang berutang kepadanya tadi. Jika tidak, maka tidak boleh. Walaupun itu untuk amalan kebaikan, sedekah. Ya. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya mubah, ya, hanya sebatas memenuhi keinginan istilahnya. Ya. Apalagi sesuatu yang sifatnya, ya, israf. Apa itu israf? Tindakan berlebih-lebihan, ya, dari apa yang menjadi kebutuhan. Apalagi lebih meningkat lagi sesuatu yang sifatnya tabdzir, ya, menyia-nyiakan harta. Jadi sini penting untuk kita pahami, ya, bahwa menjalankan sesuatu yang wajib harus didahulukan, ya, dibandingkan, ya, hal yang sifatnya sunnah. Termasuk dalam hal ini misalnya seperti permasalahan yang sering mungkin jadi bahan perbedaan pendapat. Jika seorang berutang puasa Ramadan, ya, sementara dia ingin puasa Syawal, ya, waktu kalau misalnya melaksanakan, ya, apa yang menjadi utangnya dulu, dia enggak kebagian puasa Syawalnya, ya. Ada pendapat di kalangan para ulama yang menyatakan bayar Syawalnya dahulu, puasa Syawalnya dahulu, karena ini berkait dengan waktu, ya. Adapun bayar utangnya itu bisa sewaktu-waktu. Wong di sana ada hadis Aisyah yang beliau baru membayar utang, ya, puasanya di bulan Sya'ban. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha enggak mungkin melalaikan puasa Syawal, kan seperti itu. Ya. Pak dijawab dalam permasalahan ini Allahu taala alam bahwa melihat, ya, nas hadisnya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu, ya, bi sittin Syawal. Jadi, ya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, dia dikatakan puasa bulan Ramadan kan bukan hanya sekedar sebagiannya saja, tetapi dia menyelesaikan puasa itu. Kalau masih memiliki utang, maka dibayar di bulan yang lainnya. Baru setelah itu mengikutinya. Ya. Kemudian dari sisi hukum, ya, membayar utang itu lebih didahulukan. Ya. Puasa Ramadan atau apa yang terluput dari puasanya karena ada udzur, maka hukumnya wajib untuk dia, ya, membayarnya ketika udzur tersebut sudah hilang, dia sudah sehat, ya. Kalau dia sakit, dia sudah mukim, kalau dia sebelumnya safar. Dan amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang sunnah. Dibandingkan amalan yang sunnah. Ya, sebagaimana pada hadis wali. Wa ma taqarraba ya ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku melakukan taqarrub kepadaku dengan sesuatu pun yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, sehingga kalau seorang misalnya la qadarullah, ya, dia mendahulukan puasa Syawal, ya, kemudian ternyata, ya, Allah wafatkan dalam keadaan dia masih menanggung utang puasa Ramadannya, baik, maka tentu dalam kondisi ini, ya, kewajiban dalam hal ini bagi ahli warisnya untuk membayar utang puasanya, karena dia sudah memiliki kesempatan untuk bisa berpuasa. Jadi kembali di sini bahwa tidak boleh seorang yang berutang ya melakukan tindakan yang akan memudaratkan orang yang mengutanginya. Au yarhana mawjudatihi ahada ghuramaihi dunal baqin. Atau termasuk di antara tindakan kemudaratan terhadap pihak yang mengutanginya ketika dia memberikan jaminan harta ya gadai kepada salah satu saja di antara pihak-pihak yang ya, mengutanginya ya sementara yang lain tidak. Baik. Ya, karena hal yang demikian ya memberikan yakni sesuatu ya hak kepada sebagian tidak memberikan hak kepada sebagian yang lain. Dan ini ya tindakan kemudaratan ya dan menyelisihi keadilan. Au yaqifa atau dia ya mewakafkan sesuatu ya dari apa yang ada padanya sementara dia memiliki utang. Au yu'tika atau dia membebaskan budak. Ya, ma yadurru bi gharimih. Ya, tindakan yang dengan itu menyebabkan kerugian ataupun kemudaratan terhadap orang yang mengutanginya. Au yunfiqa aktsara minal lazimi bi ghairi iznihi ataupun dia yakni membelanjakan ya. Infak di sini maksudnya membelanjakan, mengeluarkan harta lebih dari kewajaran ya, lebih dari kewajaran ya, biasa berapa dari nafkah ya, yang semestinya bi ghairi iznihi ya, tanpa izin dari pihak yang mengutanginya. Jadi demikian bimbingan syariat ini ya, terkait dengan permasalahan sikap muamalah seseorang yang berutang terhadap pihak yang mengutanginya ya. Jadi persamaan utang piutang ini perkara yang dibolehkan di dalam syariat ya, tentu kita di sini penting untuk memahami bagaimana adab-adab yang diajarkan di dalam syariat ini berkaitan dengan masalah tadi. Jadi satu permasalahan lagi wa kadzalika ya ad-dirar fil wasaya, demikian pula ya perbuatan menimpakan kemudharatan ya kepada salah satu pihak ya dalam hal wasiat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ya ghaira mudhar. Oha, pembagian harta warisan itu dilakukan setelah penunaian wasiat yusa biha yang diwasiatkan ya au dainin atau jika mayit memiliki utang penunaian utangnya ya ghaira mudhar yang tidak ada kemudaratan pada wasiat yang diwasiatkan oleh mayit tersebut. Jadi dari ayat ini ya harus kita pahami dalam hal pemberian atau pembagian harta warisan ya kapan dilakukan itu setelah apa yang menjadi kewajiban ya dari utang ataupun wasiat ditunaikan, maka sisa yang ada itulah harta yang akan dibagikan. Bisa jadi ya dalam hal ini ya karena seseorang misalnya banyak tanggungan utang, justru ahli waris mendapatkan warisan apa? Warisan utang, ini contoh ya. Nah, terkait adapun masalah wasiat, maka ya seorang yang berwasiat tidak boleh ya dama ini mewasiatkan sesuatu yang akan merugikan ahli waris. Sebagai contoh, dama ini wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dia miliki. Karena ini jika melampaui itu ya maka akan menyebabkan kemudaratan terhadap ahli waris karena harta yang diwariskan lebih ya, sedikit dibandingkan yang diizinkan di dalam syariat terkait dengan wasiat. Oleh karena ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas, di mana beliau ya meninggalkan anak, ya hanya satu perempuan, anak perempuan satu, beliau meminta arahan, bimbingan dari Nabi untuk mewasiatkan setengah dari hartanya. Nabi tidak mengizinkan. Kemudian beliau mengatakan, kalau sepertiga ya Rasulullah, ya, maka beliau menyatakan as-tsuluts was-tsuluts katsir, ya, sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Jadi sepertiga dari harta waris ini yang diizinkan untuk diwasiatkan. Nah, termasuk di antara bentuk kemudaratan dalam wasiat, ya, bi an yakhussa ahada warasatihi bi aktsara mimma lahu. Ketika seorang berwasiat, ya, untuk salah satu di antara ahli warisnya agar mendapatkan bagian lebih daripada haknya. Ya. Dalam hal ini, meskipun mungkin saja, ya, di antara ahli waris itu punya meziyah, kelebihan. Sebagai contoh misalnya, dia punya anak perempuan, ya, tiga misalnya. Nah, dari tiga orang ini, yang satu itu bakti sekali. Ya, sementara, ya, yang lainnya biasa-biasa saja. Maka tidak boleh, ya, ketika dia melihat keadaan di antara anak-anaknya seperti itu, yang bakti ini diberikan lebih. Ya, termasuk nama ini, saya Ibnu Baz pernah ditanya, bolehkah yang seperti ini? Tidak boleh. Ya, karena ini akan memunculkan permusuhan, ya, dan juga kemudaratan terhadap yang lainnya. Adapun terkait dengan yang kurang bakti, ya, kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya. Tetapi melebihkan bagian dengan sebab ada sisi kelebihan, ya, adab, akhlak, atau hal yang lainnya pada salah satunya, maka tidak boleh. Au yungkisal waritha. Atau mengurangi apa yang menjadi hak, ya, dari seorang ahli waris. Kayak contoh misalnya ada satu yang beling, ya, seperti itu. Ya. Karena kondisinya seperti itu, orang tua, ya, mewasiatkan sudah itu yang adikmu yang beling itu kurangi aja haknya. Enggak boleh, ya. Au yusi li ghairi warithihi because dil idrari bil warasah. Atau dia mewasiatkan sesuatu dari hartanya untuk selain ahli warisnya. Karena wasiat untuk ahli waris ini tidak boleh juga. Ya, karena akan memberikan yakni kemudaratan terhadap ahli waris yang lain. Sekarang wasiatnya untuk selain ahli waris ini boleh. Tetapi jika tujuannya untuk memudaratkan terhadap ahli warisnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Ini terkait dengan tindakan kemudaratan dalam permasalahan wasiat. Wallahu ta'ala alam. Yang tersisa insyaAllah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah. InsyaAllah.